الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Insyaallah kita lanjutkan pelajarannya, pembahasan terakhir tentang kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya, yang itu termasuk di antara nawasikhul mubtada'i wal khabari, ya, kata-kata yang menasakh, ya, menghapus hukum mubtada' dan khabar. Terakhir kemarin, ya, kana, hukum kana, ya, disebutkan di halaman 266. Kana wa akhwatuha tarfa'ul isma wa tansibul khabara, ya. Jadi kana dan saudaranya itu merofakkan isemnya dan menasabkan khabarnya. Jadi yang asalnya mubtada itu tetap marfu', kemudian menjadi isem dari kana. Kemudian yang asalnya khabar itu menjadi mansub, dan kemudian menjadi khobar dari kana. Dan yang menjadikan rofaknya isim kana, ya, sebagaimana dijelaskan terakhir kemarin, adalah karena kana, ya, bukan karena ibtida, ya, bukan karena mubtada. Jadi kana itu berpengaruh pada isim kana dan khobar kana, sehingga dia merofakkan ismnya dan menasabkan khabarnya. Kemudian contoh untuk ini tentang kana dan saudaranya berikutnya. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan di surah Al-Baqarah ayat 218, Wallahu Ghafurur Rahimun, dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengampun Maha Penyayang. Allahu, ya, lafzul jalalah mubtada'un, ini mubtada, sehingga dia marfu' dengan dhamma, dibaca Allahu. Kemudian ghafurun khabarun adalah khabar. Rahimun juga demikian, ini khabar, ya, ghafurun, kemudian rahimun, ini kedua-duanya adalah khabar. Khabar itu marfu', tandanya dengan dhamma, tanda yang asli. Kemudian kalimat yang sama dengan ini tetapi didahului oleh kana dalam ayat yang lain. Wa qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan di surah An-Nisa ayat yang ke-96, wa kana Allahu ghafurar rahima, ya, wa kana Allahu ghafuran, ya, rahiman. Jadi lafzul jalalah, lafaz Allah marfu' dengan dhammah Allahu, kemudian ghafuran dan juga rahiman, ini mansub dengan fathah. Yang menyebabkan perubahan ataupun tetapnya tadi lafzul jalalah adalah kana. Ya, dia merofakkan isimnya, yaitu lafzul jalalah, lafaz Allah, Allahu, kemudian menasabkan khobar kana, yakni ghafuran dan juga rahiman. Walaysa bima'na annahu hadatha lahu dhalika. Ya, terkait dengan makna dari ayat ini, karena di sini menggunakan kana, ya, sebagaimana diketahui secara asal kana ini kan termasuk fi'il dan bentuk fi'il maudhi, dan makna asalnya, makna umumnya kana itu menunjukkan keadaan di waktu yang lampau, ya, sesuai dengan makna dan bentuknya kana tadi maudhi, maka itu menunjukkan keadaan ataupun sifat di waktu yang lampau. Tetapi ketika kana itu dikaitkan atau yang menjadi isim kana itu adalah Allah atau lafzul jalalah, artinya terkait dengan Allah, maka maknanya ini, ya, walaysa bima'na annahu hadatha lahu dzalika, maknanya bahwasanya dia itu tidak terjadi annahu hadatsun lahu dzalika, ya, artinya bahwasanya ia tidak mengalami kejadian yang semacam itu, ya. tidak keadaan itu menunjukkan keadaan di waktu yang lampau. Di waktu yang lampau Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bukan itu maksudnya. Ya. Kalau yang dimaksud seperti itu tentunya apa? Itu hanya di waktu yang lampau. Berarti waktu sekarang atau waktu akan datang keadaannya tidak demikian. Nah, yang dimaksud dalam ayat ini bukan seperti itu. Ya. Tadi ya, karena secara asal menunjukkan keadaan di waktu lampau, tapi kalau dikaitkan dengan Allah ini tidak demikian. Bal makna annahu muttasifun muttasofun bihadal wasfi. Maknanya apa? Bahwasanya Allah itu disifati dengan sifat ini. Jadi karena kemudian dikaitkan dengan Allah, maknanya apa? Bahwasanya Allah itu disifati dengan sifat ini. Sifat yang disebutkan yang menjadi khabar dari karena. Jadi Allah itu mempunyai sifat ghafur. Allah mempunyai sifat rahim. Demikian maknanya. Ini. Fi mithli hadha ta'biri, pada yang semisal ungkapan ini, pada contoh atau yang semisal dengan ungkapan ini, mashubatud dalalati ala zamani, dicabutnya dalalah atau dalil yang menunjukkan waktu. Pada ungkapan-ungkapan yang semacam ini, di situ sesuatu yang menunjukkan waktu itu dihilangkan, dicabut, tidak dipergunakan. Jadi tadi karena itu bentuk maudhi terkait dengan waktu maudhi, tetapi ketika itu dikaitkan dengan Allah, maka yang menunjukkan itu waktu lampau itu dicabut, dihilangkan. Sehingga apa? Maknanya tidak sekedar di waktu lampau, tapi makna yang tetap, makna yang istimrar, ya, dari dulu, sekarang dan seterusnya akan datang demikian. Ini maksud dari penjelasan Asy-Syaikh tentang makna dari ayat ini. Jadi berbeda dengan penggunaan kana secara umum, misalnya yang kemarin kana Zaidun qaiman. Kana Zaidun qaiman. Nah, ini maknanya apa? Zaid tadinya berdiri di waktu yang lampau, tadi atau kemarin itu dia berdiri. Berarti apa? Sekarang ataupun nanti dia tidak berdiri. Jadi berdirinya hanya di waktu yang lampau. Taunya dari mana? Dari kana itu sendiri. Ya, menunjukkan keadaan dan itu waktu lampau. Karena ini bentuk maudhi. Ya, ini penggunaan secara umum, secara asal demikian. Tetapi ketika itu digunakan untuk Allah, maka tadi yang menunjukkan waktu itu dihilangkan, itu dicabut. Ya, sehingga dalam ayat yang semacam ini tadi menunjukkan makna bahwasanya Allah itu mempunyai sifat, atau Allah itu disifati dengan sifat tersebut, sifat yang tetap, ya, sifat yang tetap tidak terkait dengan waktu, ya, sifat yang tetap artinya tidak ada kaitan dengan waktu, tidak waktu lampau atau waktu sekarang atau waktu akan datang, tidak, tapi tetap, ya, semua waktu ini, ya. Ini perlu dijelaskan. Kenapa? Supaya tidak salah memahami. Berarti karena di sini kana, ya, mungkin orang yang atau mungkin belum memahami tentang hal ini, bisa jadi orang akan mengatakan berarti Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang hanya pada waktu yang lampau saja. Karena di sini dengan kana ini, ya. Jadi untuk menepis, ya, menghilangkan anggapan ataupun pemahaman semacam itu. Itu, ya. Jadi dalam berbahasa, ya, tidak hanya sekedar apa tata bahasa, ya, tata bahasa penting, tapi juga ada hal lain yang tidak kalah pentingnya semacam hal ini, ya. Jadi perlu diperhatikan. Itu terkait dengan makna dari ayat tersebut. Kemudian terkait dengan i'rabnya, ya, di sini, ya, taghayyarat, ya, dia berubah. Ketika kana masuk itu berubah, Allahu marfu'un lafzul jalalah ini marfu', kemudian ghafuran dan juga rahiman itu mansubun mansub. Mal ladzi ja'alahu hakadha, apa yang menjadikan ia seperti ini, menjadikan isim kana itu marfu', kemudian khobar kana itu mansub. Naqulu, kita katakan, dukhulu kana, yaitu masuknya kana, masuknya kana pada mubtada dan khobar tersebut. Jadi dibandingkan dengan ayat yang sebelumnya, di situ tidak ada kana, ya, mubtada khobar, wallahu ghafurun rahimun, kemudian dimasukkan kana dalam ayat yang lain menjadi wa kanallahu ghafuran rahiman. Ini. Jadi kana itu yang menyebabkan perubahan tersebut. Misaluha, contohnya, contoh yang lain. Kana Zaidun qa'iman, kana fi'lun madin. Kana adalah fi'il madhi, fi'il madhi, fi'il yang menunjukkan waktu lampau. Ya. Tadi ya, keumumannya demikian. Kemudian naqisun, ini fi'il madhi yang naqis. Ya. Limadha naqisun? Kenapa naqis? Kenapa ini disebut dengan fi'il madhi yang naqis? Li'annaha la taktafi bimarfu'iha. Karena fi'il ini tidak cukup hanya dengan yang marfu'nya saja. Ya, tidak cukup dengan marfu'nya saja. Naqulu, kita katakan misalnya kana Zaidun. Hanya yang marfu'nya saja, kana Zaidun. Apakah sudah mencukupi? Apakah ini sudah bisa difahami maknanya kalimat ini? Sudah sempurna? Masih ada sesuatu yang kurang? Ya, kana Zaidun. Bandingkan dengan misalnya zahaba Zaidun. Kan sudah sempurna, sudah bisa difahami. Orang yang mendengar sudah faham, sudah tahu. Qara'a Zaidun, Zaid membaca, faham. Kataba Zaidun, Zaid menulis, faham. Ya, sempurna maknanya. Tetapi kalau kana Zaidun, bisa difahami? Masih ada sesuatu yang kurang, ya kan? Gitu. Maka karena ada yang kurang, kalau hanya marfu'nya saja masih ada sesuatu yang kurang, maka dia disebut dengan naqis. Ya. La budda an natawaqqa'a syai'an. Maka harus kita meletakkan sesuatu, ya, untuk menyempurnakan supaya tidak kurang tadi. Harus meletakkan sesuatu. Ya, sesuatu itu adalah tadi khobar dari kana. Sesuatu itu yang mansub. Ini, yaitu khobar dari kana tersebut, sehingga menjadi sempurna. Orang menjadi faham kana Zaidun qa'iman, faham, sempurna. Ini. Falihada sumyat naqisatan, oleh karena ini dia dinamakan dengan naqis. Jadi kana dan saudara-saudaranya ini disebut dengan fi'il naqis, karena seperti ini, dia tidak mencukupi hanya dengan yang marfu'nya saja. Kalau hanya disebutkan yang marfu'nya saja, maka masih ada sesuatu yang kurang. Harus dilengkapi, harus disempurnakan dengan yang lain, yakni yang mansub. Apa yang mansub? Khobar dari kana tersebut, sehingga dia menjadi sempurna. Nah, karena tadi, karena tidak cukup hanya dengan yang marfu'nya saja, maka dia disebut dengan naqis. Adapun fi'il yang lainnya, seperti tadi misalkan zahaba, kataba, qara'a, itu sudah cukup ketika disebutkan yang marfu'nya saja. Tidak perlu yang mansub, tidak harus ada yang mansub, cukup yang marfu'nya saja, yakni apa? Fa'ilnya saja. Karena demikian, maka fi'il yang demikian disebut dengan fi'il yang tam. Ini. Jadi fi'il dari sisi ini, ya, ada dua. Fi'il naqis, yakni kana dan saudara-saudaranya. Kemudian fi'il tam, yakni selain dari kana dan saudara-saudaranya. Gitu ya. Jadi pengertian fi'il naqis dalam hal nahwu. Ya. Yang berikutnya contoh yang mungkin kita bisa baca agak cepat sedikit. Zaidun ismuha marfu'un biha. Zaid itu adalah isim dari kana, marfu' dengan sebab kana. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Qa'iman khobaruha adalah khobar dari kana tersebut. Mansubun biha, mansub dengan sebab kana. wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya fathatun zahiratun fi akhirihi, fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Lau qala qailun, seandainya seseorang mengatakan kana zaidun qaimun, qulna hadza khata'un, kita katakan ini salah, keliru. Kenapa? Li'anna kana tarfa'ul mubtada'a wa tansibul khabara. Karena kana itu merofakkan mubtada'nya, maksudnya yang asalnya mubtada' itu dirofakkan, kemudian dia menasabkan khabarnya. Qala tsani, orang kedua mengatakan kana zaidan qa'imun, khata'un, ini juga salah, keliru. Qala tsalitsu, orang ketiga mengatakan kana zaidan qa'iman, khata'un, ini juga salah, keliru. Labudda an taqula, harus kamu katakan kana zaidun qa'iman, li'anna kana tarfa'ul mubtada'a wa tansibul khabara. Karena kana itu merofakkan mubtada'nya, merofakkan mubtada' dan menasabkan khabar. Kana akhaka qa'imun, khata'un, keliru. Li'annaka akasta, karena engkau membaliknya. Akasta, engkau membalik. Idzan, jadi naqulu, kita katakan kana akhuka qa'iman. Jadi akhau, akhu isim kana marfu', kemudian qa'iman khabar kana mansub. Tambah sedikit ya. Kanal muslimuna atqiya'a, sahihun, ini benar. Kanal muslimuna atqiya'u, khata'un, ini salah. Kanal muslimina atqiya'a, khata'un, ini juga salah. Ya. Ini. Jadi al muslimun isim kana itu marfu', karena ini jamak muzakkar salim, maka rofaknya dengan wawu. Kemudian atqiya'a, ini khobar dari kana mansub, ya, mansubnya dengan fathah. Sehingga yang benar yang pertama tadi ya, kanal muslimuna atqiya'a. Adapun dua yang berikutnya salah atau keliru karena tidak sesuai ya dengan hukum kana merofakkan isimnya dan menasabkan khabarnya. Ini dulu, selebihnya kita lanjutkan ba'da salat insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang selanjutnya yaqulu, yang berkata musannif yakni Ibnu Ajurum rahimahullahu taala, fa amma kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Adapun kana dan saudara-saudaranya, maka ia itu merofakkan isimnya dan menasabkan khabarnya. Jadi kana merofakkan isim kana dan menasabkan khabar kana. Demikian pula dengan saudara-saudaranya juga demikian. Wahia yakni kana, misalun, contoh untuk kana, kana zaidun qa'iman. Zaidun isim dari kana marfu', disebabkan oleh kana. Qa'iman khobar dari kana mansub, disebabkan oleh kana tersebut. Contoh yang kedua, kana al-mabaru nazilan. Al-mabaru isim dari kana marfu', dirofakkan oleh kana. Nazilan khobar dari kana mansub, dinasabkan oleh kana tersebut. Secara makna, kana itu menunjukkan keadaan, dan ini bentuk fi'il madhi, maka dia menunjukkan keadaan di waktu lampau. Kana zaidun qa'iman, zaid tadinya berdiri. Kana al-mabaru nazilan, hujan itu tadinya turun. Kira-kira demikian. Jadi menunjukkan keadaan di waktu lampau. Yang berikutnya, amsa. Maknahu, maknanya, dakhala fil masa'i, masuk pada waktu sore. Jadi amsa ini bermakna masuk di waktu sore hari, atau menunjukkan keadaan ataupun sifat di waktu sore hari. Contoh, amsal jawu haron, udara itu menjadi panas di waktu sore hari, atau pada sore hari udara itu menjadi panas. Amsa tadi saudara dari kana, maka dia merofakkan isimnya, yakni al-jawu, marfu' dengan dhammah, dan menasabkan khabarnya, yakni haron, mansub dengan fathah. Lau qulta, seandainya engkau mengatakan amsal jawwa haron, khata'un, ini keliru, ini salah. Karena al-jawu itu isim dari amsa, dia harus marfu'. Yang berikutnya, asbaha. Asbaha Contohnya, asbahal jawu baridan, udara itu menjadi dingin di waktu pagi hari. Jadi, asbaha termasuk saudara dari kana, dia merofakkan ismnya yaitu al-jawu dan menasabkan khabarnya yaitu baridan. Asbaha maknanya dakhala fis sabahi, jadi masuk pada waktu pagi atau menunjukkan keadaan atau sifat di waktu pagi hari. Ini terkait dengan as-sabah, waktu pagi hari. Yang berikutnya adha. Adhati syamsu bazighatan. Ya, matahari itu menjadi tampak ya, di waktu duha. Secara makna adha dakhala fi duha, ya, masuk pada waktu duha. Ini. Asyamsu ini isim dari adha marfu' dengan dhammah, kemudian bazighatan khobar dari adha mansub dengan fathah. Lalu qulta, seandainya kau mengatakan adhati syamsa bazighatan bazighatun khata'un, itu keliru, itu salah. Ya, karena asyamsu itu isimnya marfu', kemudian bazighatan itu khabarnya harus mansub. Contoh berikutnya adhati syamsa bazighatan khata'un, ini juga salah, juga keliru. Adhati syamsu bazighatun khata'un, salah, keliru. Waswabu yang benar adhati syamsu bazighatan. Jadi asyamsu sebagai isim dari adha marfu' dengan dhammah, kemudian bazighatan khabar dari adha mansub dengan fathah. Yang berikutnya saudara kana, yang berikutnya dhalla bi dha'i al-mushalati, dengan dha' yang diangkat, yang ditinggikan. Ya, ini pada hukum makhraj huruf ya, nantinya di sana dibahas tentang hal ini. Fil haqiqati laha isti'malatun katsiratun. Pada hakikatnya, pada dasarnya dhalla ini mempunyai penggunaan yang banyak. Ada beberapa makna dari dhalla. Kemudian terkait dengan kana, dhalla allati min akhwati kana hiya bima'na syara. Dhalla yang termasuk saudara dari kana itu dhalla yang bermakna syara. Artinya apa? Dhalla yang beramal dengan amalan kana itu adalah dhalla yang bermakna syara. Adapun dhalla yang makna yang lain, ya, dalam penggunaan yang lain, nanti tidak termasuk saudara kana, sehingga tidak beramal dengan amalan kana. Contoh, dhalla wajhuhu muswadda, di surah An-Nahl, ya, wajahnya itu menjadi menghitam. Dhalla, isi bermakna suara, kemudian dia beramal dengan amalan kana, termasuk saudara dari kana. Dia merofakkan isimnya, yakni wajhu, marfu' dengan dhammah, dan menasabkan khabarnya, yakni muswaddan, mansub dengan fathah. Ini. Misaluhu, contoh yang lain. Zalla zaidun waqifan. Zalla zaidun waqifan. Zaid menjadi berdiri. Zaidun isim dari zalla, marfu' dengan dhammah. Waqifan khabar dari dhalla mansub dengan fathah. Contoh yang berikutnya, dhalla al-mabaru nazilan. Al-mabaru isim dari dhalla mansub marfu' dengan dhammah. Nazilan khabar dari dhalla mansub dengan fathah. Sahihun, ini benar. Ya, karena di sini dhalla bermakna suara, sehingga beramal dengan amalan kana. Contoh yang berikutnya, dhalla al-mabaru yanzilu. Ya, hujan itu menjadi turun. Sahihun, ini benar. Ya, sahihun, ini benar. Kenapa? Li'anna al-khabara huna jumlatun. Karena khabar dhalla di sini dalam kalimat ini adalah jumlah, adalah berupa kalimat, yakni yanzilu. Jumlah ini, kalimat ini fi mahalli nasbin, berada pada tempat nasab. Ya. Jadi khobar dari dhalla ataupun khobar dari kana itu sebagaimana khobar dari mubtada. Ada beberapa macam khobar di sana. Maka yang di sini khobar yang berupa jumlah, yakni yanzilu, ya, jumlah fi'liyah tersusun dari fi'il dan fa'ilnya. Kemudian satu makna lagi dari dhalla, ya, sebagaimana yang sebelumnya adha ataupun asbaha tadi, dhalla ini juga bisa bermakna dakhala fi dhalal, Jadi menunjukkan keadaan ataupun sifat di waktu siang hari. Ini juga beramal dengan amalan kana. Ini, jadi ada dua makna ini ya untuk dhalla. Ada kemudian dijelaskan oleh Syekh, amma dhalla, adapun dhalla bidhadi dengan bad, ya dhalla dengan dhalla dengan bad, allati mimmad dhalali, yang berasal dari kata ad-dhalal, kesesatan, falaisat min akhwati kana, maka ini tidak termasuk dari saudara kana. Naqulu, contoh kita katakan, dhalla ar-rajulu sabilal haqqi, laki-laki itu tersesat dari jalan kebenaran. Nah, di sini ar-rajulu itu fa'il dari dhalla, fa'il dari dhalla, kemudian sabila ini maf'ul dari dhalla. Jadi fa'il dari dhalla marfu' dengan dhammah, kemudian sabila itu maf'ul dari dhalla mansub dengan fathah. Jadi dhalla di sini tidak termasuk saudara dari kana. Jadi tidak dikatakan isim dari dhalla ataupun khabar dari dhalla, tidak. Tapi ini adalah fa'il dan maf'ulnya. Kemudian saudara kana yang berikutnya, bata. Contoh, batal harisu na'iman. Bata bermakna, bimakna, dakhala fil baitati. Masuk pada waktu malam. Al-baitah itu al-lail, malam. Jadi bata menunjukkan menunjukkan keadaan ataupun sifat di waktu malam hari. Contohnya tadi, batal harisu na'iman. Penjaga itu, ya, tidur di waktu malam hari. Ya, jadi penjaga itu keadaannya di waktu malam hari tidur. Ini itu makna dari kalimat tadi. Kemudian bata dia merofakkan isemnya, yakni al-harisu marfu' dengan dhammah, kemudian menasabkan khobarnya yaitu na'iman mansub dengan fathah. Saudara kana yang berikutnya, syara. Syara bermakna tahawwala min syai'in ila syai'in. Jadi syara itu bermakna tahawwal atau tahawwul. Jadi berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Ini makna dari syara. Ya. Wa liyadulla minhu, dan untuk menunjukkan hal itu, qauluhu ta'ala, adalah ucapan Allah ta'ala, fasyurhunna ilaik. Ya, maka pisahkanlah mereka olehmu. Di surah Al-Baqarah ya, tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, untuk mengumpulkan burung, kemudian dipisah, dipotong-potong, kemudian disebar ke beberapa arah gunung. Kemudian dipanggil burung-burung tadi. Ya, secara umum ya, kisahnya demikian. Nanti bisa dirujuk di surah Al-Baqarah. Ya, di tafsirnya mungkin lebih jelasnya di sana. Jadi di sini, fasurhunna ilaik, maka pisahkanlah mereka itu olehmu. Lianna ma'nahu, karena maknanya di sini adalah dhumma hiya ilaika. Nah, jadi dhum, kumpulkan, gabungkanlah mereka itu olehmu. Jadi dipisahkan itu supaya nanti kemudian dikumpulkan, digabungkan kembali. Ini itu makna dari sara. Contoh dalam kalimat, saral khazafun ina'an. Keramik itu menjadi bejana. Al-khazafu keramik atau tembikar atau gerabah, ya. Kemudian ina'an bejana atau wadah. Suara merofakkan isemnya yaitu al-khazafu dan menasabkan khobarnya yaitu ina'an. Contoh yang lain, suara tinu ibriqan. At-tinu ini marfu' dengan dhammah, isem dari suara. Kemudian ibriqan khobar dari suara, maka dia mansub dengan fathah. Jadi autin itu marfu' dengan dhamma, ya, suaratinu gitu ya. Yang benar demikian, ini salah cetak. Autinu lumpur, tanah yang bercampur air, ya, lumpur atau tanah liat. Ya. Kemudian ibriq itu kendi atau teko. Jadi maknanya lumpur itu sudah menjadi teko, kendi. Gitu ya. Ini. Kama masala bihi an-nahwiyuna, sebagaimana itu dipermisalkan oleh para ahli nahwu. Contoh misal yang berikutnya, suara al-ghurabu hamamatan. Ya, al-ghurabu burung kakak, hamamatan apa? Burung merpati. Ya, burung kakak itu menjadi merpati. Yaquluna, mereka mengatakan, innal ghuraba arada ayuqallidal hamamata fil mashyi. Sesungguhnya burung kakak itu ingin menirukan hamamah, burung merpati, fil mashi, dalam hal jalannya, dalam cara berjalannya. Famasya khotawatin, lalu dia burung gagak itu melangkah, berjalan beberapa langkah. Wa ajaza ayyaqal lidaha, dan dia tidak mampu untuk menirukannya. Dia tidak mampu untuk menirukan burung merpati tadi. Tidak mampu menirukan cara jalan burung merpati tadi. Summa arada an yarji'a ila mashyihil awwali. Kemudian dia ingin kembali pada jalan dia, cara jalan dia yang pertama, yang awal, yang asalnya memang dari dia, burung gagak tersebut ya. Burung gagak itu ingin kembali pada cara jalan dia yang awal tadi. Fa idza huwa qad dhayya'aha, lalu tiba-tiba dia itu sudah menghilangkannya, mengabaikannya atau menelantarkannya. Maksudnya sudah tidak bisa lagi melakukannya, cara jalan dia yang awal. Lihada yudrabu bihi al-masalu. Oleh karena ini, perumpamaan ini, pepatah ini dibuat dengannya. Fayuqalu, sehingga dikatakan, dhayya'a masyahu wa masyal hamamati. Dia menghilangkan cara jalannya dan cara jalan burung merpati. Li'annahu la arafa masyatal u masyahu al-awwala. Li'annahu la arafa masyahul awwala. Karena dia tidak mengetahui cara jalan dia yang awal. Walastada'a ayyaqallida masyal hamamati. Dan dia tidak mampu untuk menirukan cara jalan burung merpati. Itu satu pepatah, satu peribahasa dalam bahasa Arab. Kalimat ini bermakna demikian ya. Soral ghurabu hamamatan. Adapun tadi secara nahunya, secara i'rab, al-ghurabu isim dari syara marfu' dengan dhamma, kemudian hamamatan khabar dari syara mansub dengan fathah. Yang berikutnya yang termasuk saudara dari kana adalah laisa. Laisa bermakna nafi, an-nafi, ya, jadi menafikan. Contoh, laisal birru antamna'a ihsanuka an abika. Antamna'a ihsanaka, afwan ya. Laisal birru antamna'a ihsanaka an abika. Bukanlah kebaikan itu, yakni bukan kebaikan itu, bukanlah engkau itu mencegah kebaikanmu dari ayahmu. Itu makna kalimat ini. Kemudian tadi, laisa termasuk saudara dari kana, dia merofakkan isemnya, yakni albirru, marfu' dengan dhammah, dan dia menasabkan khobarnya, yakni pada kalimat atau pada kata antamna'a. Jadi khobar ini berupa masdar mu'awwal. Masdar mu'awwal. Jadi an tamna'a. Tamna'a itu fi'il mudhari'. Jadi an diikuti fi'il mudhari', itu bermakna masdar mu'awwalnya. Jadi takdirnya, maknanya adalah man'uka. Man'uka. Atau dalam kalimat ini, karena dia sebagai khobar dari laisa, maka dia mansub. Sehingga dibaca man'aka. Laisal birru man'aka ihsanaka an abika. Demikian, jadi man'a itu khobar dari laisa mansub dengan fathah. Tapi dalam kalimat ini man'aka tadi itu dibentuk menjadi masdar mu'awwal, yakni an dan fi'il mubareknya menjadi antamna'a. Jadi antamna'a ini bentuk masdar mu'awwal fi mahalli nasbin, pada tempat nasab khobar dari laisa. Ya, mungkin di lain waktu nanti akan di, atau juga dulu mungkin sebelumnya sudah pernah tentang masdar mu'awwal, bisa dirujuk lagi, dimurojaah kembali. Jadi mansubnya tidak secara lafaz, ya, tidak secara kata itu dinasabkan secara jelas dengan tanda nasab, tapi di sini apa, fi mahal dinasbin. Jadi nasabnya secara mahal, secara tempat kedudukannya, karena berupa masdar mu'awwal. Lakin, ada satu catatan di sini. Lakin huna iskalun fil Qur'ani. Tetapi di sana ada iskal, ada sesuatu yang samar, sesuatu yang ragu-ragu, meragukan. Fil Qur'ani, dalam Al-Qur'an, dalam ayat di surah Al-Baqarah, ayat yang ke-177. Laisal birra antuwallu. Laisal birra antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi. Ya, bukanlah kebaikan itu engkau mau memalingkan, menghadapkan wajahmu ke arah timur, ke arah barat. Ini Di sini albirra dibaca mansub dengan fathah. Padahal sebelumnya apa? Laisa. Laisal birra. Kalau dibandingkan dengan contoh sebelumnya, laisal birru. Albirru isim dari laisa marfu' dengan dhammah. Tapi dalam ayat ini laisal birra, albirra mansub dengan fathah. Bagaimana penjelasan seperti ini? Asy-Syaikh menjelaskan ya di sini, wa antum taquluna, sedangkan engkau mengatakan inna kana tarfa'ul mubtada'a. Sungguhnya kana itu merofakkan mubtada'nya. Merofakkan yang asalnya mubtada'. Wa tansibul khabara, dan menasabkan khabarnya. Jadi kana termasuk saudaranya merofakkan mubtada' dan menasabkan khabar. Ya. Wahuna, dan di sini dalam ayat ini albirra mansubun, albirra itu mansub. Ya. Penjelasan dari Asy-Syaikh, yaqulul ulama'u, para ulama mengatakan innahu qad yuqaddamul khabaru 'ala al-ismi. Jadi sungguhnya terkadang khabar itu didahulukan daripada ismnya. Ya, terkadang khabar itu didahulukan daripada ismnya. Khabar dari kana ataupun saudaranya itu didahulukan daripada isim kana ataupun saudaranya. Qad taqulu, terkadang kau mengatakan kana qa'iman zaidun. Ya, kana qa'iman zaidun. Qa'iman khabar dari kana didahulukan, kemudian zaidun isim dari kana diakhirkan. Ini boleh. Jadi demikian itu boleh. Jadi asalnya isimnya dulu baru khabarnya. Tapi terkadang itu boleh dibalik, khabarnya mendahului daripada ismnya. Qala Allah Ta'ala, contoh dalam ayat Allah menyatakan di surah Ar-Rum, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Ya, kana dia merofakkan ismnya dalam ayat ini, yang menjadi isim dari kana adalah lafaz nasru. Ya, isim dari kana lafaz nasru marfu' dengan dhamma. Adapun khabar dari kana adalah haqqan, ya, mansub dengan fathah. Jadi di sini khabarnya didahulukan. Khabar kana, yakni haqqan, didahulukan daripada isim kana, yakni nasru. Yakni, qad yuqaddamu khabaru. Ya, jadi, sekadang khabar itu didahulukan. Idzan, jadi, laisal birra an tuwallu, dalam ayat tadi, hadza min taqdimil khabari, ini termasuk dari mendahulukan khabar. Jadi dalam ayat ini termasuk pada bab atau pada hal mendahulukan khabar. Yakni laisa tauliyatukum wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi huwal birra. Huwa al birra. Jadi makna dari ayat tadi adalah laisa tauliyatukum, bukanlah kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan barat itu suatu kebaikan. Di sini jelas laisa kemudian diikuti isim dari laisa, yakni pada lafaz tauliyatu, isim dari laisa marfu' dengan dhammah, kemudian khobar dari laisa adalah albirra mansub dengan fathah. Jadi dalam ayat tadi isim dari laisa itu dibentuk menjadi bentuk masdar muawwal, yakni antuwallu. Jadi an beserta fi'il mudhari', ini yang disebut dengan masdar muawwal, ya, ini menjadi isim dari laisa dalam ayat tersebut. Dan karena dia masdar muawwal, maka tidak bisa dirofakkan lafadznya, tetapi dikatakan fi mahalli rof'in, pada tempat rofak. Ismun ismu laisa, isim dari laisa. Adapun maknanya, takdirnya adalah tauliyatukum. Jadi antuwallu maknanya adalah tauliyatukum. Ini jelas di sini tauliyatu itu bentuk masdar dari fi'il tuwallu, ya. Di sini jelas marfu'nya dengan dhammah, ya. Tauliyatu ini ya, marfu' dengan dhammah sebagai isim dari laisa. Ini jadi ini penjelasan dari ayat tadi. Jadi bukannya ayatnya yang salah atau keliru atau mungkin salah cetak, tidak demikian, tapi tadi dalam bab mendahulukan khabar daripada ismnya. Contoh yang lain untuk laisa, laisa talibu muhmilan, Sahihun, ini benar. At-talibu isim dari laisa marfu' dengan dhammah, muhmilan khobar dari laisa mansub dengan fathah. Laisa taliba muhmilan khata'un. Ini salah, ini keliru ya. Karena at-talibu itu isim dari laisa harus marfu'. Kemudian saudara kana yang berikutnya ya, ma zala. Ya, ma zala. Ini. Qala Allah Ta'ala berkata di surah Hud, wala yazaluna mukhtalifina, dan mereka terus menerus senantiasa berselisih. Yazaluna i'rabnya dalam ayat ini, yazaluna fi'lan mudhari'un marfu'un, fi'il mudhari' yang marfu', ya, bi thubutin nuni dengan adanya nun. Wal wawu ismu yazalu, adapun wawunya pada yazaluna, wawu itu bomber wawu adalah isim dari yazalu. Ini. La naqulu al-wawu fa'ilun, tidak kita katakan wawu itu sebagai fa'il. Kenapa? Li'anna yazalu huna dakhilatun 'alal mubtada'i wal khabari. Karena yazalu di sini dalam ayat ini dia masuk pada mubtada' dan khabar. Fa yakunul mubtada'u isman laha, maka mubtada' itu menjadi isim dari yazalu, dari la yazalu. Ini. Jadi la yazalu itu bentuk fi'il mudhari' dari mazala. Di awal disampaikan bahwasanya kana dan saudara-saudaranya itu beramal tidak hanya pada bentuk madhinya saja, tapi termasuk mudhari' dan juga amrnya. Maka demikian di sini mazala itu bentuk madhi, kemudian la yazalu itu bentuk mudhari'. Kemudian tadi yang menjadi isim dari yazalu itu adalah dhamir wawu, karena di sini menunjukkan untuk jamak mudzakkar. Kemudian mukhtalifina khabaruha mansubun biha. Mukhtalifina dalam ayat tadi adalah khabar dari la yazalu, dia mansub dengan sebab la yazalu tersebut. Wa alamatu nasbihi al-ya'u, tanda nasabnya adalah ya niyabatan anil fathati, sebagai ganti dari fathah. Li'annahu jam'u mudhakkarin salimun, karena dia adalah bentuk jam'u mudhakkar salim. Ya, wa nunu iwadun anil tanwini fil ismil mufradi, dan nun itu sebagai pengganti dari tanwin pada isim mufrad. Contoh yang berikutnya untuk mazala ataupun perubahannya, la yazalul mabaru nazilan, hujan itu senantiasa turun. Hujan itu senantiasa turun. Di sini la yazalu bentuk mubareknya. Artinya apa? Menunjukkan terjadinya waktu sekarang ini. Jadi saat ini hujan itu senantiasa turun. Al mabaru ismuha, al mabaru sebagai isim dari la yazalu marfu' dengan dhammah, kemudian nazilan khobaruha, khobar dari la yazalu mansub dengan fathah. Kemudian al-mu'allifu qala, mu'allif menyatakan wa mazala, yakni, jadi yang dinyatakan oleh mu'allif adalah mazala, tidak hanya zala saja, tapi ada ma, ya, mazala. Maksudnya apa? La buddha ayakuna fiha ma, jadi harus ada ma padanya. Ya, ma di sini ma an-nafiyah, ya, mazala. Ma di sini adalah ma an-nafiyah, dan dia harus ada pada fi'il tersebut, ya, ma zala. Kalau seandainya tidak ada ma, hanya zala saja, maka tidak berlaku amalan kana, tidak berlaku hukum kana. Jadi dia termasuk saudara dari kana, berlaku hukum atau amalan dari kana harus ada ma nafiyahnya, sehingga menjadi ma zala. Au ma yaqumu maqamaha min adawatin nafyi, atau sesuatu yang menggantikan tempatnya yang termasuk dari kata-kata nafi. Jadi tidak harus ma, tidak harus ma an-nafiyah, tapi bisa kata-kata nafi yang lainnya. Misalnya apa? La atau lan atau lam. Ya, jadi ada beberapa kata yang digunakan untuk nafi. Kalau untuk maudhi dengan ma, kalau untuk mudhari' dengan la atau lan atau lam. Ya, secara umum, secara asal demikian ya. Ini. Seperti pada contoh tadi ya, la yazalu. Itu yang nafiahnya apa? La. Ya. Ini. Karena itu mudhari'. maka dengan la, la yazalu. Demikian. Bisa jadi dengan lan menjadi lan yazala, atau bisa jadi juga dengan lam menjadi lam yazal. Ini. Jadi yang jelas apa? Harus ada nafiyahnya. Baru kemudian fi'il zala ataupun perubahannya, mudhari' atau amrnya. Ini. Atau mudhari'nya ya, ini. Karena bentuk fi'il ini hanya maudhi dan mudhari', mazala la yazalu. Ya, maudhi dan mudhari' saja. Baik. Kemudian yang berikutnya, dan ini semakna dengan mazala adalah mangfakka. Ya, ma infakka atau mangfakka. Yakni lam yazal kadzalika. Jadi ini juga bermakna lam yazal, semakna dengan lam yazal atau semakna dengan mazala. Yakni lam yazal ala hadzal hali. Maksudnya maknanya adalah senantiasa pada keadaan ini. Taqulu, engkau katakan misalnya mangfakka ar-rajulu ghadiban. Laki-laki itu senantiasa marah. Yakni lam yazal ghadbana. Dia senantiasa marah. Mangfakka tadi termasuk saudara dari kana, dia merofakkan isemnya yaitu ar-rajulu dan menasabkan khabarnya yaitu ghadiba. Baik. Contoh kalimat mangfakka ar-rajulu ghadibun. Khata'un, ini keliru, ini salah. Karena ghadibun itu khabar dari mangfakka, maka dia harus mansub ya, ghadiban. Kemudian saudara dari kana yang berikutnya adalah ma fati'a, yakni mazala. Ma fati'a ini bermakna mazala. Ya, sama, ya, semakna dengan mazala. Contoh, ma fati'a nadiman, dia senantiasa menyesal. Yakni lam yazal nadiman. Maknanya sama, lam yazal nadiman. Baik. Mangfakka ar-rajula nadiman, khata'un, keliru, ini salah. Kenapa? Ar-rajula itu isim dari mangfakka, maka dia harus marfu. Jadi yang benar mangfakka ar-rajulu, ya, marfu dengan dhammah, nadiman. Nadiman khabar dari mangfakka mansub dengan fathah. Yang berikutnya ma bariha. Contoh ma bariha zaidun sha'iman, zaid senantiasa berpuasa. Ma bariha, saudara dari kana, dan di sini ma bariha itu juga semakna dengan mazala, menunjukkan apa? Terus menerus, atau dalam bahasa Arab disebut al istimrar, ya, istimrar itu terus menerus, ya, continue, itu ya. Ma bariha semakna dengan mazala tadi ya. Jadi ma bariha zaidun suaiman, zaid senantiasa terus menerus atau selalu berpuasa. Amalannya sebagaimana kana, sebagaimana mazala, dia merofakkan isemnya yaitu zaidun marfu dengan dhammah dan menasabkan khabarnya yakni sha'iman mansub dengan fathah. Contoh kalimat ma bariha zaidun sha'imun, ini khata'un, salah ya, keliru. Kenapa? Karena sha'imun itu khabar dari ma bariha, dia harus mansub dengan fathah sehingga harusnya sha'iman. Contoh ma bariha zaidan sha'iman, khata'un, ini juga keliru, juga salah. Karena zaidan itu isim dari ma bariha, dia harus marfu dengan dhammah. Jadi ada empat fi'il ini yang maknanya sama. Mazala, ma infakka atau mangfakka, kemudian ma fati'a dan ma bariha. Ya, jadi ada empat fi'il ini. Dan ini bentuk yang maudhi. Dan juga masing-masing ada bentuk mubareknya. Dan tadi disyaratkan apa? Didahului oleh huruf nafi. Untuk maudhi dengan ma. Untuk mubarek dengan la. Atau lan ataupun lam. Baik. Dan tentang ini insya Allah nanti akan dibahas yang berikutnya. Tentang empat fi'il ini ya. Baik. Untuk saat ini mungkin ini dulu. Insyaallah kelanjutannya nanti dibahas pada waktu yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam. Alafu minkum untuk kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.